Tapi ketika kita dikasih masalah oleh Allah, jadilah seperti seorang laki-laki ketika dilempar kerikil oleh seorang perempuan cantik. Maka yang dikejar bukan kerikilnya, tapi perempuan cantiknya. Wow. Tegasnya apa? Yen awakmu diwenehi masalah karo Allah, aja mok delok masalahe, tapi delok sing menehi masalah. Siapa? Allah. Enti yang Mbah. Jaman kula kere ra duwe napa-napa. Nyuwun sewu. Mangkat teng omahe maratua kula. Jaman niku kula mau 5. Madhep mantep mangan melu maratua. Akhire M10, madhep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon. Akhire M15, madhep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon, maratua mati menan melu marisi. Jarine maratua kula M1 apa kuwi matamu? Nawang maro. Kus, napa? Ibu kula stroke teng rumah sakit. Niki dina kudu metu, tapi duwite kurang. Tulung kula diutangi. Kula ora duwe napa-napa. Delalah bojo kula niku liwat. Seminggu sak derenge ulang tahun bojo kula, kula tumbaske gelang emas, tak golek-goleke. Duwe gelang kalih kalung, Bun. Duwe apa kowe? Gada gelang emas, Bah. Kalih kalah kalung biyen pas pernikahan. Oleh ora tak silih. Napa, Bah? Iki lho, ana wong ibuke ning rumah sakit, dina iki kudu metu. Utang karo Abah, Abah ra duwe. Delalah bojo kula niku wonge manut. Bojo kula niku ora tau ngeyel nolak niku ora tau. Mbok sak kesel-kesele bojo kula, kula ngomong, "Bun, aku njaluk mesti dilayani." Wong bojo kula kesel, "Bun, aku njaluk." Bojo kula jawab, "Nggih, Mbah, buka dhewe mang tutup dhewe." Ngono kuwi kepala. Akhire napa, Pak? Gelang karo kalunge diwenehke. Monggo. Kula percaya, soalnya ini nyuwun sewu oknum polisi jamaah kula. Iki kapan, Dan? Seminggu meneh kula gajian, Gus. Mungkin langsung kula bayarke teng jenengan. Pun seminggu dinteni rono, sebulan ditelepon ra diangkat, berbulan-bulan wonge ra moro ngaji, biasane melu ngaji, wonge ra melu ngaji. Saya berkesimpulan bahwa saya sudah tertipu. Bojo kula muni, "Bah, pripun?" "Ora apa-apa, Bun. Awake dhewe tertipu." Jenengan niku lho ditipu kok ora nesu. Merapa-apa luweh api awake dhewe tertipu daripada awake dhewe menipu. Bojo kula mumet ndase. Bojoku ki kepiye to kok ora tau nesu. 2 tahun kemudian ekonomi kula mulai membaik, kula mulai bangun pondok, kula ana tamu wong wedok. "Napa, Bu? Kula nyuwun ngapura kagem bojo kula." "Bojomu sapa?" "Bojo kula mbiyen sing nate utang mas kalih Gus Miftah." "Lah enten napa kalih jone jenengan?" "Bojo kula sakniki stroke." "Lah kok ngoten?" "Mbiyen ngapusi Gus Miftah." "Ngapusi pripun?" "Sak janjane ibuke niku pun mati 5 tahun kepengker." "Tapi moro teng Gus Miftah ngakune ibuke stroke teng rumah sakit, utang mas njenji kok ibune sakit. Sakniki bojo kula stroke mang ngapura, Gus." "Kula ngomong kula ora nesu. Napa bojone jenengan kualat kalih kula?" "Mboten, kualat karo cangkeme dhewe. Kok batang mati di stroke-stroke." Akhirnya napa? "Ndelah kula pengajian teng kampunge." Begitu rampung ngaji, ya kula parani. Amplop saka panitia malah tak wenehke. Bojo kula jenenge tombok meneh. Dadi awakmu bocah PSHT, uang kuwi le, lak jurusmu ki apik, ilmumu ki akeh. Kowe kudune apa? Kaya watu sing diguwak ning kali. Watu kuwi dasare abot. Arep diumbul-umbulke kaya ngapa tetep nyemplung. Aja dadi kaya kapas. Kapas kuwi dasare enteng, arep didelep-delepke kaya ngapa tetep mumbul. Kudune awakmu dadi pendekar iki kaya pari. Pari kae yen ana isine arep didangak-dangakke kaya ngapa tetep dungkluk. Lah ora ana isine arep didungkluk-dungklukke kaya ngapa tetep dangak. Dadi lah awakmu ki ditantang wong dan lain sebagainya, aja mok tangani dhisik, santai wae. Kowe arep dielek-elek kaya ngapa, ora usah nesu. Duit 100.000 kuwi lho le, tak kandani. Arep diidak-idak kaya ngapa, nilaine tetep 100.000. Dasare duit 1000 arep diumbul-umbulke kaya layangan kaya ngapa, nilaine tetep 1000. Ayo saiki ibu-ibu mriki kula takoni. Jenengan milih pundi? Duit 100.000 mambu ulus napa duit 1000 mambu minyak wangi? Milih yo. Duit sewu mambu minyak wangi apa duit satu sewu mambu uyuh wedhus? Tetep wae duit satu sewu senajan mambu uyuh wedhus. Dasare awakmu ki apik le, arep dielek-elek kaya ngopo kowe tetep apik. Tenangno pikirmu. Kula iki niteni, Mbah. Benulungi uang niku mesti dipentung. Ana jamaah tele-tele ndelan duwe usaha sapi. Gus, enten sapi murah. Piro 10 juta pun meteng. Wah, kula wene duit beleng. Piye le? Alhamdulillah niki pun mana anak, pun mana nang kula. Sesuk moro meneh. Gus, enten sapi murah 10 juta kula wene meneh. Sampai total niku kula duwe sapi 20. Begitu setahun kula indangi entek siji ra ono. Tiap usi meneh 200 juta. Napa kula nesu? Mboten, bojo kula. Meme-meme cangkeme meneng. Kowe lak sampe muni-muni tak goleke kanca. Ora wayah tak goleke kanca. Ami bapak nek takoni bojomu, umurmu piro Bu? 50 nggih mpun kula ijolke lawean loro. Tebu dikiles dadi kula. Bojo ayu jarene Pak Itonggo. Bojo tuwa Pak Ayodya peni. Yen wis tuwa ge endang dipateni. Kula nesu mboten. Kula ngomong tanggung jawabmu di mana? Malah minggat teng Tangerang. Sakniki glandang ning dalan uripe kaya kere. Gusti Allah niku mboten sare. Kula nesu mboten. Lan jenengan diapusi wong nesu malah jenengan iso setruk mikir barang sing ilang. Lah kula duwe prinsip, kula diapusi wong berarti kula disugihke karo Allah. Soale nopo? Kula wis ngetokke duit, kula ikhlas. Allah bakal ganti sing luwih akeh. Contoh gampangnya, ngene, tawene contoh. Awakmu duwe omah, anake tanggamu, tanggamu iki sugih banget, apian, tur ilingan. Kan ana ta soale sugih apian tapi lalen. Kok engko tak wenehi lalen akeh. Delalah dolanan bal. Omahmu kelawange kok cendelone kocok. Anake tanggamu dolanan bal. Nendang bal kena kocone omahmu, dar pecah kabeh. Tapi jenengan perso, tanggamu ki wonge sugih, loman, apian, ora lalen. Ngapa kaget? Kaget kok sing dicekeli cangkeme. Kaget aku. Kaget iki kene bro jantung, kaget aku. Kaget kok cangkem. Kaget aku. Apa sing duwe jantung ki cangkemmu? Begitu kancane pecah. Tapi jenengan perso niki anake wong sugih, kira-kira jenengan wedi napa mboten? Ora apa-apa, anake wong sugih kok mesti dijoli. Awake dhewe iki lak diapusi karo wong, ora usah lara ati. Wong apik, wong elek kuwi kabeh tanggungane Allah. Sing apik niku ya kawulane Allah, sing elek niku ya kawulane Allah. Lan jenengan diapusi wong, sing tanggung jawab sinten? Allah, wong kawulane Allah kok jaluke kali sinten? Allah. Mila Siti Aisyah niku yen nyumbang tanggane diwenehke pendereke tolong kekno tanggoku kae ning aja ngerti sing menehi aku. Kados sing kula aturke Mbah Jambrong, kok ana kiai musuhi kula, kula teri wedhus tapi ra kiyaine ora ngerti lak sing menehi kula. Kula undang ngaji jamaah kae kiai kae undangan. Lah niku biasa ngelek-ngelek abah ora apa-apa engko sing amplopi aku tapi aja ngerti lak sing ngampi aku. Ning dhuwur panggung ngonek-ngonekke kula. Miftah bajingan padahal sing amplopi aku. Bajing-bajing ki kula tapi cangkeme nguntal amplop kula. Ngoten niku biasa kiai iku. Biasa. Lah jenengan diapusi wong, wong sing ngapusi jenengan ki ya kawulane Allah. Kok jenengan iso ikhlas sing bakal ganti duit sing ilang sing diapusi kalih wong niku sinten? Saya punya keyakinan itu. Kula mbiyen diapusi emas kalih kalung ra duwe napa-napa. Sakniki wonge setruk alhamdulillah kula duwe napa-napa. Wong sing ngapusi kula sapi 200 juta. Wonge sakniki kering glandang ning pinggir dalan. Nyuwun sewu ora ndadekke kula kire. Soale napa? Kula pun yakin. Lah mila nyuwun sewu bulan Muharram jenengan centelan marang kowe le bocah-bocah PSHT lak kabeh iki Allah Allah Allah Allah arep diremehke kaya ngapa ora apa-apa iki Allah menehi aku masalah aku kudu dadah lanang sing diganggu karo bocah wedok sing tak oyak cah wedoke ora masalah tapi lak kowe diganggu karo wong sing mok delok masalahe berarti kelasmu mung kaya asu Paham apa ora? Santai bro, on sing ana kuwi wong susah ngrasani, wong seneng. Kok ana wong ngrasani awakmu berarti awakmu seneng sing ngrasani wong susah. Ana nene ku sing ning isor ngrasani sing ning dhuwur, ora ana wong dhuwur ngrasani wong isor, sing ning mburi ngrasani sing ning ngarep, ora mungkin kula ngrasani sing ning mburi, wong kula ora ngerti sing ning mburi sapa. Ana nene ku wong cilik ngrasani wong gedhe, ora mungkin wong gedhe ngrasani wong cilik. Bureng ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani bureng. Sing dirasani apane? Ngono reng. Aja dongake elek. Alhamdulillah. Dengan keyakinan dan iktimat seperti itu, masalah kula kabeh dirampungi kali. Kula niku lho Mbah, ajeng pengajian benjang tanggal 13 Oktober. Duit 100 juta malah dihapus santri kula. Bojo kula mun muni-muni niku lak cadangan benjang modal nggih mujahadah ulang tahun, Mbah. Ora apa-apa. Lak Gusti Allah saiki ngersake awake dhuwit dihapusi 100 juta. Sesuk bakal diganti berlipat-lipat karo orang setengah bulan rong nyekel dhuwit bojo kula ngomong, "Me lumrah wong wedok. Lak wong wedok cerewet niku lumrah soale keturunane Siti Hawa. Cangkeme mangap Hawa. Lak wong lanang kaya kula enteng Adam. Cangkeme mingkem Adam. Wong wedok lah wong wedok cerewet niku lumrah soale cangkeme loro. Sing siji pundi? Pas pelajaran kuwi aku ora mangkat. Lali aku nggone ngendi? PR matamu. Allah. Maka niki bulan Muharram, pintu taubat Allah dibuka, pintu langitnya Allah dibuka. Allah nunggu awake dhewe teng aras mriko. Allah ngendikake teng awake dhewe, "Heh, wong Madiun, kowe njaluk karo aku mumpung iki bulan Muharram tak wenehi. Kowe duwe hajat apa? Rene tak enteni," kata Allah. Toh Nabi dan Rasul semuanya diperlakukan seperti itu oleh Allah. Bagaimana kemudian Allah menerima taubat Nabi dan Rasul itu terjadi di bulan Muharram. Allah memberikan solusi kepada masalah para Nabi itu terjadi di bulan Muharram. Kaya dene Nabi Adam ditompo taubatnya kali Allah bar diusir saking swarga niku teng bulan Muharram. Nabi Musa dislametke saking Fir'aun bulan Muharram. Nabi Nuh praune temangsang Muharram. Nabi Yunus dipangani iwak selamat Muharram. Nabi Ibrahim dibakar kali Namrud selamat Muharram. Nabi Dawud diwene kerajaan Muharram. Nabi Sulaiman diwene kerajaan Muharram. Nabi Ayub selamat saking penyakite Muharram. Gawe malaikat Jibril Muharram. Udan pertama kali mudun teng alam donya Muharram. Ayo saiki dihajat apa wae. Bureng njaluk karo Allah. Sopo ngerti 5 tahun kemudian saya ngaji pengajian ning kene. Sahibul fadilah wal karomah. Pengajian malam hari ini akan disampaikan oleh Sahibul fadilah wal karomah wal maksiyah. Bureng las. Lho, sanggon-gon dereke kiai kok luwe apik iki no. Daripada wong-wong ngajine karo radio tok. Iki melu Mbah Jambrong, kiyaine ketok. Saiki ngaji mung karo radio. Radio kuwi ana swara ora ana rupa. Ana suarane tanpa rupa kuwi berarti entut. Berarti lek wong ngaji karo radio tanpa guru berarti ilmune entut. Mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Kulon jen bosok ya Allah, kulon niat teng bulan Muharram niki tobat kali panjenengan. Awakmu sing diutang, ya Allah, kulon jen diutang. Tapi kulon gadah jenengan. Maka jangan pernah berdoa, ya Allah, saya punya masalah besar. Diganti, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar. Jadi sesuk jenengan lah ono debt collector nagih montore rong bayar, langsung ngomong, "Wahai debt collector, saya punya Allah yang maha besar." Debt collector langsung jawab, "Aku yang duwe." Merongos kowe. Jomblo-jomblo. Jaluk karo Allah bulan Muharram. Fakih, ya Allah, sinten mawon benjang calon bojo kula. Kula dadi imam, bojo kula makmum. Muga-muga jenengan menehi kula bojo sing penting wedok ya Allah. Ngono ke. Kula kleru lanang padha karo sing takon hubungannya apa Gus Miftah dengan Mbah Jambrong kuwi mau. Asilitiyah meneh engko malah. Ibu sing duwe anak ngoten niku, diturokke ngoten niku, dikeloni. Karo dongake bulan Muharram niki. Ya Allah, demi kemuliaan Nabi Muhammad di bulan Muharram ini, mudah-mudahan anakku jadi pendekar PSHT yang soleh dan hafal Quran ya Allah. Jelas. Bu. Duwe anak ayu, ya Allah, muga-muga anak kula benjang duwe bojo kiai, rambutnya gondrong Al-Fatihah mandini. Takon, ora gondrong rambutnya minimal gondrong untune. Apa meneh masalah bojo. Niki kula tak semuti pun tak semangati. Bocah-bocah kafe wingi kula ngaji. Ayo li, mumpung bulan Muharram. Jaluk hidayah karo Allah. Sopo ngerti besok akan ada cerita film di televisi mantan LC naik haji. Keren. Jangan sampai kemudian beritanya justru melecehkan kamu. Mantan LC beranak dalam kubur. Ya Allah. Ih, menzizikan. Ayo jaluk karo Allah. Sirung di bojo ngacung. Khusus tak dongake malam hari ini. Disirung di bojo. Di bojo dong, Bro. Dereng, umurmu piro? 26. Waduh, telat setahun lho, Bro. Kanjeng Nabi rabi umur selawe, awakmu umur 26 dong rabi. Berarti kowe bid'ah. Jarene apa-apa kon padha karo Kanjeng Nabi. Lara padha jarene bid'ah. Kanjeng Nabi rabi umur selawe, bocah iki umure 26 berarti bid'ah setahun. Ndak rabi. Apa-apa harus sama dengan Rasulullah. Kowe merongos. Kanjeng Nabi rabi niku mas kawine napa? 20 ekor unta. Berarti napa? Lah awakmu kudu padha karo Kanjeng Nabi, mas kawine harus 20 ekor unta. Sak unta regane 20 juta, berarti mas kawine 400 juta. Orang-orang yang mengatakan bid'ah, mas kawine kudu 400 juta. MSC merongos sak cangkeme. Ora iso ngopo. Peringatan bulan Muharram bid'ah cangkemmu. Kanjeng Nabi ke 20 ekor unta le. Padha karo aku mbiyen 20 ekor tengu. Malah angel anggolek ibro padake. Ayo ndonga. Ya Allah, bulan Muharram niki jenengan buka pintu langit. Hajat dikabulke, tobat dibuka. Kula rabi ya Allah. Bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Oh, enak ndongone pokoke. Gusti Allah ki sekali-kali diajak guyon. Kan Gusti Allah dhewe. Padha karo matur karo wong tuwamu kae lho. Bu, aku njaluk wong jajan 5000. Ayo to, Bu. Karo Allah ki manja rapopo. Ora apa-apa, kula nggih biasa. Ya Allah, mbenya ngajeng mujadah ulang tahun kok njaluk to. Ngono kuwi kula biasa. Estu. Estu. Rezeki sing jenengan tampa niku lak namung tester uji coba. Lak jenengan seneng bakale ditambahi. Padha karo jenengan gaweke goreng tahu anake. Seneng le, seneng tambahi meneh. Mila pinten kemawon rezekine kudu digawe seneng, aja digawe gelo supaya Allah nambahi. Wa ita dan rabbukum la ing sakatum la zidannakum. Kowe seneng tak tambah. Mila kula kalih bojo kula seneng banget supaya apa? Ditambah. Masuk Pak Eko. Wi rondo-rondo kuwi. Ya Allah, kula senajan to rondo kula tasik gelem ya Allah. Mumpung bulan Muharram niki ya Allah kula pengen rabi. Rabi daripada rondo ingah-ingi. Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani ditumpaki arang-arang rondo dengan rondo ora Allah jaluk jaluk le jaluk le jaluk. Lah uripmu kuwi madhep mantep kalih Allah. Toh Ibnu Athaillah mengatakan, "Hei wong Madiun, arih nafsaka minat tadbir. Bebaskanlah dirimu dari ngatur. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ada yang ngatur. Sing ngatur sinten? Allah. Menungso niku sak madya melu aturane Gusti Allah. Mesti uripe kabeh. Uripe ayem. Rumongso aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh ya Rasulullah ya Rafi Asyani wa daraji Ya uhailal juti wal karomi. Sik diulangi, sing khusuk, sing banter. Mumpung niki bulan Muharram, nomor loro sing mau waca selawat. Nomor telu niki ijazah saking Gus Dur. Wong selawat model niki sing mau polerke Gus Dur. Wis apik kabeh niki acarane apik, bulane apik, sing disebut nabi paling apik, sing ijazah ya kiai apik, dengan duwe kerentek sing apik, mulih saking mriki hasilnya apik. Nah sing khusuk sing dipikir Allah tenan. Ya Rasulullah, kok bayar SPP anakku kepiye ya? Walah. Coyo. Mong SPP enteng, kecil. Jaluk Allah. Senajan jenggotmu mung telu ora apa-apa. Sing bengoke banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rafi Asad Adfatayya Jiratal Alami. Ya Uhailal Juti Wal Karami. Ya Uhailal Juti uripe apik matine apik lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya shani wa daraji adfatayaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi mugi ya den sembadani panyuwun kula dateng ilahi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal tangane dipenangkat. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Mugi-mugi ya den sembadani panyuwun kula dateng ilahi. Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi oh, dan sembadani panyuwun kula datang ilahi. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamid dhariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wal'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib dos Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib dos Indonesia Raya. La la la la la la. Jaga tanah airku, kaya alam dan pulaunya. Mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia, jadi satu garis dan katulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita-kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabah sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh,